Zut Fabria. Ciao. Wasik. Yo. Wayang ini kenapa? Itu minu. Jalo lebih mending aku sing ngalih yen uwis mati rasa endang ngomong apa tinyongko katresnanmu Hey.